rasanya penyawang mati suri yang kelingan laran di hati. Mengapa dulu aku kau cintai, sekarang kau tinggal pergi. Ibarat burung raja di kali, wasapa kau Terima kasih.